sisi kuburan orang soleh. Maka bagaimana lagi apabila dia menyembah orang soleh tersebut? Alhamdulillah telah kita bahas dua hadis dari bab ini. Kita masuk hadis yang ketiga. Penulis kitab Tauhid, Syekhul Islam Al-Mujahid Al-Mujaddid Al-Imam Al-Allamah Al-Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah ta'ala berkata, wali muslimin An-Junbud ibn Abdillah, dan diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat yang mulia Junbud bin Abdillah, sahabat yang masyhur Junbud bin Abdillah bin Sufyan al-Bajali, wafat setelah tahun 60 Hijriah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai beliau. Qala, beliau berkata, sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebelum sallallahu fa inna Allah qad ittakhadhani khalila, karena sesungguhnya Allah telah menjadikan aku sebagai khalil, kama takhadha Ibrahima khalila, sebagaimana Allah telah menjadikan Nabi Ibrahim alaihi salam juga sebagai khalil yang sangat dicintai. Walau kuntu muttakhidan min ummati khalila lattakhadtu Abu Bakrin khalila, andaikan boleh seorang dari umatku aku jadikan sebagai khalil, maka tentu Abu Bakar adalah orangnya yang aku akan jadikan sebagai khalil. Ala wa inna man kana qablakum kanu yattakhiduna kubura anbiya'ihim masajida, ketahuilah sesungguhnya orang-orang sebelum kalian, maksudnya orang-orang kafir, telah menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai tempat ibadah. Akhirnya mereka menyembah para nabi tersebut. Ala fala tattakhidul kubura masajidah, ketahuilah janganlah kalian menjadikan kuburan-kuburan sebagai tempat ibadah. Fa inni anhaakum an dzalik, karena sesungguhnya aku melarang kalian melakukan perbuatan tersebut. Inilah jemaah sekalian dalil yang ketiga dalam bab ini. Asy-Syaikh Al-Allamah Profesor Dr. Saleh Al-Fauzan hafizahullah taala menyebutkan dalam hadis ini ada 6 pelajaran. Ada 6 pelajaran yang bisa kita petik. Pelajaran yang pertama, an-nahyu an ittikhadhil kubur amkinatan lil ibadati, larangan menjadikan kuburan-kuburan sebagai tempat-tempat ibadah. Yusalla indaha au ilaiha, yang dilakukan solat padanya atau menghadapnya. Wayubna alaiha masajidu au kubab, dan juga dilarang membangun di atasnya tempat-tempat ibadah atau kubah-kubah. Hadaran minal wuku fi syirki bisababi dhalika, untuk berhati-hati agar tidak terjerumus dalam kesyirikan dengan sebab perbuatan itu. Inilah jemaah sekalian pelajaran terpenting yang bisa kita petik dari hadis yang mulia ini terkait dengan pembahasan kita. Hadis ini jelas sekali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Sama saja, tanpa ada bangunan masjid atau tempat ibadah, ataukah ada bangunannya? Sama saja. Sama saja, apakah masjid itu dibangun duluan, kemudian dibuat kuburan di dalam masjid atau di area masjid, ataukah kuburan yang duluan? Para ulama juga mengatakan, masjid-masjid seperti ini dilarang keras kita sholat padanya, maka harus dipindahkan. Yang harus dipindahkan, masjid atau kuburan? Jawabannya tergantung siapa yang duluan, mana yang duluan. Kalau masjid yang duluan, kemudian dikubur orang di situ, maka orangnya yang dipindah, kuburannya yang dipindahkan. Tapi kalau kuburan yang duluan, baru dibangun masjid, maka masjid yang dipindahkan. Karena enggak ada gunanya masjid di situ. Sebab syariat melarang sholat di masjid seperti itu, berdasarkan hadis-hadis yang sangat banyak dalam riwayat Bukhari dan Muslim, atau Bukhari saja atau Muslim saja. Ini termasuk riwayat Muslim saja. Hadis-hadis yang tidak diragukan lagi kesahihannya, dilarang keras oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Pelajaran yang kedua, pelajaran umum, yaitu saddu dzara'i al-mufdiyah ila syirki. Keharusan kita menutup semua pintu yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Kenapa kita dilarang menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah atau membangun tempat ibadah di kuburan? Karena itu adalah pintu terbesar yang bisa menjerumuskan manusia di dalam kesyirikan. Nah, jemaah sekalian, kita semuanya sudah paham ya, ini bukan sekedar teori, bukan baru kekhawatiran, ini sudah fakta terjadi hari ini. Betapa banyak kuburan yang diagungkan, disembah, dipersamakan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, penghuni kubur itu. Sehingga kita dilarang keras oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beribadah di kuburan. Maka di situ juga terkandung pelajaran, semua yang mengantarkan kepada kesyirikan juga dilarang. Apa saja itu yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan, maka itu dilarang. Hukumnya masuk syirik kecil, dan syirik kecil adalah dosa terbesar setelah syirik besar. Makanya hadis-hadis yang telah kita baca sampai sini itu sangat keras melarang, karena ini bukan dosa kecil, dosanya dosa besar. Jemaah sekalian, di sini ada pelajaran penting bagi kita, ada pelajaran yang sangat penting bagi kita, bahwa ibadah itu tidak mengikuti selera kita. Ibadah tidak mengikuti selera kita, tapi mengikuti petunjuk Nabi Muhammad SAW. Hadis-hadis yang kita pelajari dalam bab ini sangat banyak. Masih ada pula yang belum disebutkan oleh penulis. Hadis-hadis yang paling sahih melarang keras sampai melaknat. Dan insya Allah kita akan sebutkan nanti hadis terakhir di bab ini. Bisa jadi itu yang paling keras, melarang orang yang beribadah di kuburan. Tapi mereka meyakini apa yang sedang mereka lakukan adalah sebuah bentuk amal soleh, padahal dilarang keras dalam syariat. Namun mereka meyakini itu adalah amal soleh. Maka kita pun semakin paham bahaya besar kalau ibadah itu dikembalikan kepada selera kita, tidak mengikuti petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita bisa sampai pada tingkat dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya jemaah sekalian, berat sekali orang yang sering beribadah di kuburan itu, berat sekali menerima hadis seperti ini. Karena dari awal dia merasa baik, merasa bagus. Secara zahir kelihatan juga bagus. Sholat, ziarah kubur, zikir, doa, kan secara zahir semuanya bagus. Jadi ketika dilarang, itu mereka merasa sangat aneh. Makanya tidak jarang juga mereka katakan, lebih baik kamu pergi ke tempat orang main judi, kamu larang itu sudah jelas-jelas salah. Sudah jelas-jelas salah orang main judi, orang minum khamar. Kami sedang ibadah. Berat sekali, karena zahirnya kelihatannya bagus. Ini bahaya, kalau ibadah kembalikan kepada perasaan. Menurut saya, menurut orang banyak, menurut fulan, bukan kepada Rasulullah SAW. Jadi, ini kaidah umum. Wajib kita menutup pintu, apapun itu, yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Mengagungkan orang soleh secara berlebih-lebihan, membangun kuburannya, menjadikan kuburannya sebagai tempat ibadah, membuat gambar-gambar bernyawa, patung-patung, dan lain-lain. InsyaAllah masih akan datang bab-bab yang membahas tentang sarana-sarana yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Itu semuanya harus kita tutup. Pelajaran yang ketiga, itsbatul mahabbah lillahi subhanahu ala ma yaliku bi jalalihi. Penetapan sifat al-mahabbah, sifat mencintai bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dalam hadis ini Rasulullah SAW mengabarkan Allah telah menjadikan beliau sebagai khalil. Begitu pula Ibrahim telah dijadikan sebagai khalil oleh Allah, yang paling dicintai oleh Allah. Maka hadis ini pun menetapkan Allah memiliki sifat cinta. Manusia juga memiliki sifat cinta, tapi tentu tidak sama cintanya Allah dan cintanya manusia. Karena Allah Azza wa Jalla berfirman, laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Tidak ada yang serupa dengan Allah, dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Oleh karena itu, selalu para ulama ketika menyebutkan sifat Allah, bagaimana cara penetapannya? Alama yaliku bijalalihi, sesuai dengan keagungan Allah. Sesuai dengan keagungan Allah. Jadi kalau kita bertanya atau terbetik dalam hati kita, seperti apa sih kecintaan Allah, maka yakinlah Allah mencintai sesuai dengan keagungan dan kebesarannya, tidak sama seperti kita mencintai. Dan semua sifat-sifat Allah diyakini seperti itu. Jadi dua yang harus kita hindari, dua yang harus kita hindari, yaitu at-taqyif wa tamtsil. At-taqyif wa tamtsil. At-taqyif itu adalah kita menggambarkan dalam benak kita Allah itu seperti ini. Cinta, mencintainya Allah bentuknya seperti itu. Atau tangan Allah seperti ini, wajah Allah seperti itu. Kita bayangkan dalam benak kita, itu enggak boleh. Itu namanya taqyif. Jangankan kita gambarkan, sekedar kita tanya saja, kaif, bagaimana sih wajah Allah, tangan Allah, mencintainya Allah, itu sudah pertanyaan bid'ah. Sebagaimana kata Imam Malik rahimahullah. Yang kedua yang harus kita hindari adalah at-tamtsil, menyerupakan Allah dengan makhluk. Allah mencintai, manusia juga mencintai, tapi tidak boleh kita samakan antara mencintainya Allah dan mencintainya makhluk. Jadi bagaimana bentuk Allah mencintai itu kita tidak tahu, tapi arti Allah mencintai kita tahu. Siapa yang tidak tahu arti mencintai? Tidak mungkin ada manusia yang tidak tahu arti mencintai. Sama dengan Allah memiliki tangan. Siapa yang tidak tahu arti tangan? Tapi bagaimana tangan Allah, itu yang kita tidak tahu. Tapi arti tangan semua orang tahu. Itu tidak boleh kita tafsirkan macam-macam. Penafsiran tanpa dalil. Para sahabat membiarkan tangan itu apa adanya, tidak mereka tafsirkan. Mereka tahu artinya, tapi mereka tidak pernah menggambarkan kepada kita bentuknya, karena Rasulullah SAW juga tidak pernah menggambarkan. Jadi jangan kita gambarkan di benak kita, atau kita ucapkan, kita katakan tangan Allah bentuknya begini dan begitu. Itu namanya taklif. Sekedar menanyakan saja itu sudah bid'ah, kata Imam Malik. Kalau kita bertanya, bagaimana sih tangan Allah bentuknya seperti apa, itu pertanyaan bid'ah. Sahabat tidak pernah bertanya itu kepada Rasulullah SAW. Begitu pula jangan tamtsil, jangan menyerupakan tangan Allah dengan tangannya makhluk. Dan jemaah sekalian, takyif itu sebenarnya juga tamtsil, tapi menyerupakan Allah dengan sesuatu yang tidak memiliki bentuk, hanya sesuatu yang kita gambarkan sendiri. Sedangkan tamtsil menyerupakan Allah dengan makhluk yang memiliki bentuk. Jadi setelah kita menetapkan sifat Allah, maka jauhi dua ini, at-takyif dan at-tamtsil. Begitu pula at-tahrif dan ta'til. Tahrif artinya menyelewengkan maknanya, ta'til artinya mengingkari. Baik. Pelajaran yang keempat, fadlul khalilain, keutamaan dua orang al-khalil, kekasih Allah yang paling dicintai oleh Allah, Muhammadin wa Ibrahim alaihima afdalus salati wassalam. Nabi kita yang mulia Muhammad dan Ibrahim, semoga Allah mencurahkan salawat dan salam kepada keduanya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita dua nabi saja yang Allah jadikan khalil. Artinya dua nabi inilah yang paling dicintai. Makanya ulama sepakat, nabi yang paling mulia adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nomor dua adalah Ibrahim. Itu sepakat ulama, tidak ada perbedaan pendapat. Hanya saja nomor tiga sampai kelima itu ulama khilaf, antara Isa, Musa dan Nuh alaihim afdhalus salati wassalam. Jadi hadis ini menegaskan inilah dua nabi yang paling mulia, Muhammad dan Ibrahim alaihim assalam. Pelajaran yang kelima, fadlu Abi Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu. Hadis ini juga menunjukkan keutamaannya Abu Bakar As-Siddiq. Jelas Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, andai ada seseorang dari umat ini yang boleh aku jadikan sebagai khalil yang sangat-sangat dicintai, tentu Abu Bakar orangnya. Tentu Abu Bakar orangnya. Artinya memang Abu Bakar yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW. Tapi tidak boleh sampai dijadikan sangat-sangat-sangat dicintai, karena itu adalah Allah yang harus dicintai melebihi siapapun. Nah jemaah sekalian, ketika Rasulullah SAW lebih mencintai Abu Bakar dibandingkan yang lain, menunjukkan bahwasannya Abu Bakar adalah orang yang paling mulia pada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa jemaah sekalian? Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih mencintai Abu Bakar daripada yang lainnya. Coba lihat hadis ini. Abu Bakar mengalahkan sahabat yang lain, bahkan mengalahkan istri-istri dan putri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih mencintai Abu Bakar daripada istri-istri beliau, putra-putri beliau dan seluruh sahabat. Maka itu menunjukkan Abu Bakar yang paling mulia. Kenapa demikian? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencintai karena Allah. Beliau mencintai karena Allah. Artinya apa? Mencintai sesuai derajat keimanan dan ketakwaan seseorang. Berarti Abu Bakar yang paling kuat iman dan takwanya. yang paling kuat iman dan takwanya, dan yang paling dicintai oleh Allah, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengikuti kecintaan Allah. Jadi hadis ini menunjukkan Abu Bakar adalah manusia terbaik dalam Islam. Makanya kata Syekh, wa annahu afdalul ummati 'alal itlaq, bahwasannya beliau adalah sebaik-baik umat Islam secara mutlak. Mutlak artinya mau dilihat dari sisi manapun, tetap beliau yang terbaik. Dan itu sepakat ulama, tidak ada perbedaan pendapat. Dan termasuk kesesatan kalau ada orang yang berkata Umar lebih baik daripada Abu Bakar, Utsman lebih baik daripada Abu Bakar, Ali lebih baik daripada Abu Bakar. Ini menyelisih ijma, menyelisih usul ahli sunnah. Dia disebut orang sesat. Dan ini diantara kesesatan Syiah. Mereka mengatakan Ali lebih baik daripada Abu Bakar dan Umar. Pelajaran yang keenam, annahu dalilun ala khilafati Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Hadis ini juga merupakan dalil bahwasannya Abu Bakar As-Siddiq yang berhak menjadi khalifah sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah yang terbaik. Terbaik dari segala sisi. Mengalahkan semua sahabat. Dan banyak dalil dipahami oleh para sahabat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberi isyarat kepada mereka yang beliau inginkan sepeninggal beliau untuk menjadi pemimpin kaum muslimin adalah Abu Bakar. Oleh karena itu sahabat juga sepakat, tidak ada perbedaan pendapat. Tidak ada perbedaan pendapat, sahabat juga sepakat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang berhak memimpin sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian penulis Kitab Tauhid memberikan kesimpulan tiga hadis atau dua hadis yang telah kita pelajari sebelumnya. Beliau berkata, "Faqad naha anhu wa huwa fi akhiri hayatihi." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah di akhir hayat beliau, yaitu 5 hari sebelum wafat. Hadis yang baru saja kita pelajari. Thumma innahu la'ana wa huwa fi siyaqi man fa'alahu. Kemudian beliau melaknat orang yang melakukannya dalam keadaan beliau sudah menghadapi sakaratul maut atau sakit keras sebelum sakaratul maut. Itulah hadis yang kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Aisyah radhiyallahu anha menceritakan kisah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau sakit keras sebelum wafat. Masih sempat-sempatnya beliau melaknat orang yang beribadah di kuburan. Subhanallah. Jemaah sekalian, ini sudah bisa kita pahami, ini berarti dosa besar sekali dan bahaya besar sekali terhadap umat. Dan besarnya kekhawatiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umat ini akan terjerumus dalam syirik. Ternyata apa yang beliau khawatirkan terjadi juga. Subhanallah. Inilah bahaya kebodohan. Kita tidak belajar apa yang sudah diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka yang beliau sudah ingatkan sebenarnya tapi masih terjadi. Kemudian Syekh menjelaskan, "Was-salatu indaha min dzalik wa in lam yubna masjidun." Salat di kuburan termasuk yang terlarang walaupun tidak dibangun masjid. Jadi makna hadis-hadis tadi tidak harus dibangun masjid. Wa huwa makna qauliha khusya ayutakhadha masjida. Dan itulah makna ucapan Aisyah, dikhawatirkan kuburan beliau akan dijadikan sebagai tempat ibadah. Fa inna sahabata lam yakunu liyabnu haula qabrihi masjida. Karena sesungguhnya sahabat tidak pernah membangun masjid di sekitar kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya, walaupun enggak ada bangunan masjid, kalau kuburan beliau dijadikan tempat ibadah, tetap saja terlarang. Wa kullu mawdhi'in yusalla fihi yusamma masjidan. Syekh berikan dalil lagi. Syekh memberikan dalil. setiap tempat yang boleh kita lakukan sholat padanya dalam syariat itu disebut masjid. Jadi jemaah sekalian, masjid itu memiliki dua makna. Masjid bangunannya, masjid tempat sholat. Dari kata sajada yasjudu masjidan. Sajada yasjudu artinya apa? Bersujud. Masjid tempat sujud. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ju'ilat liyal ardu masjidaw wa tahura, dijadikan untukku bumi ini seluruhnya masjid dan alat bersuci. Jadi bumi ini seluruhnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah masjid dan alat bersuci. Artinya apa? Dimanapun kita berada, boleh kita sholat kecuali di WC dan kuburan. Begitu pula di kandang unta atau tempat berkumpulnya unta dilarang. Iya. Selain itu, jika tidak ada dalil yang melarang kita sholat di situ, maka itu juga dinamakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai masjid. Artinya tempat sholat, bukan bangunan masjid. Dan bisa dijadikan alat untuk bersuci, yaitu untuk tayamum. Baik, ini penjelasan Syekh agar kita tidak salah paham makna hadis-hadis tadi yang dilarang kalau bangun masjid. Tidak. Walaupun tidak ada bangunannya, hanya dijadikan tempat ibadah, itu juga terlarang. Adapun kalau bangunannya sudah jelas di hadis pertama, innahum kanu idza mata fihim ar-rajul salih awil abdu salih banau ala qabrihi masjida. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, orang-orang Nasrani Habasyah apabila mati orang soleh atau hamba yang soleh di tengah-tengah mereka, maka mereka akan membangun masjid padanya. Kalau itu sudah jelas dilarang, maka hadis yang kedua dan ketiga lebih umum, yaitu walaupun tidak dijadikan masjid, hanya sekedar tempat ibadah juga terlarang. Dan kemarin sudah kita berikan kesimpulan menjadi tiga kesimpulan yang terlarang. Yang pertama, membangun masjid di kuburan. Yang kedua, mengubur di masjid. Yang ketiga, menjadikan kuburan tempat ibadah walaupun tidak ada bangunan masjid. Ini mungkin tiga kesimpulan larangan menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Kita masuk ke dalil yang terakhir dalam bab ini. Qala rahimahullah wa li ahmada bi sanadin jayyidin an ibni mas'udin radhiyallahu anhu marfu'an, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang baik dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah meridhai beliau, secara marfu', yaitu sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, inna min syirarin nasi man tudrikuhumus sa'atu wa hum ahya walladzina yattakhidhuna al-qubura masajida. Sesungguhnya di antara seburuk-buruknya manusia adalah orang-orang yang masih hidup ketika terjadi hari kiamat, atau orang-orang yang tertimpa hari kiamat dalam keadaan mereka masih hidup. Walladzina yattakhidhuna al-qubura masajida, dan orang-orang yang menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Jadi hadis ini menjelaskan dua golongan di antara manusia yang paling buruk, orang-orang yang merasakan dahsyatnya hari kiamat. Jadi jangan bermimpi ya, pingin nonton kiamat itu seperti apa. Yang merasakan kiamat itu makhluk yang paling buruk. Yang kedua, orang-orang yang menjadikan kuburan itu sebagai tempat ibadah. Wa rawahu Abu Hatim fi sahihi. Hadis ini juga kata Syekh diriwayatkan oleh Abu Hatim di dalam sahih beliau, dan juga oleh Ibn Hibban di dalam sahih beliau. Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala menyebutkan dalam hadis ini ada empat pelajaran. Pelajaran yang pertama, at-tahdzir 'ani sholati 'indal qubur. Peringatan keras dari melakukan sholat di kuburan. Maksudnya dilarang keras sholat di kuburan. Sudah jelas hadisnya. Nabi SAW mengatakan orang yang melakukannya termasuk jenis makhluk yang paling buruk. Li'annahu wasilatun ila syirki, karena perbuatan sholat di kuburan itu adalah wasilah yang mengantarkan kepada kesyirikan. Subhanallah. Di sini juga terkandung pelajaran penting betapa murkanya Allah terhadap dosa kesyirikan. Sehingga kita mendekatinya saja Allah sudah sangat murka, apalagi melakukannya. Waliyadu billah. Pelajaran yang kedua, anna man ittakhadha qubura salihina masajida lis-salati fiha fahuwa min syiraril khalqi wa in kana qasduhu at-taqarrub ila Allah. Bahwasannya orang yang menjadikan kuburan orang-orang soleh sebagai tempat-tempat ibadah, yaitu melakukan sholat padanya, maka dia termasuk makhluk yang paling buruk. Hadisnya jelas. Nabi SAW menegaskan dia adalah makhluk yang paling buruk. Karena dia kemungkinan mendekati syirik, mendekati sesuatu yang Allah murka, atau sudah terjerumus dalam syirik tersebut. Maka dengan sebab itu, dia menjadi makhluk yang paling buruk. Kemudian Syekh mengingatkan, walaupun maksudnya adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Walaupun maksudnya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Karena semua mereka seperti itu niatnya, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tapi Nabi SAW tetap mengatakan mereka makhluk yang paling buruk, perbuatan mereka dilarang keras. Maka kita pun paham, ibadah tidak boleh hanya sekedar dengan niat yang ikhlas. Harus disertai dengan ittiba meneladani Rasulullah SAW. Jadi, niat yang baik tetap menyebabkan pelakunya dimurkai oleh Allah apabila caranya salah. Ingat jemaah sekalian, walaupun niatnya baik, apabila caranya salah, cara yang Allah murkai tetap saja menjerumuskan pelakunya dalam murka Allah. Apalagi sudah dua-duanya enggak benar. Kenapa dia pergi ke kuburan? Itu bukan niatnya ibadah, mau cari kesaktian. Bukan niat ibadah. Dia niat ibadah saja, tapi dengan cara yang dilaknat oleh Allah, maka dia pun mendapatkan laknat Allah. Apalagi kalau dia enggak niat ibadah, ngapain ke kuburan? Biar sakti. Ada lagi yang lebih parah, cari nomor. Subhanallah. Cari nomor di kuburan. Udah syirik, tambah lagi berjudi. Ya. Yang ketiga, anna sa'ata takumu ala syirarin nas. Hadis ini mengandung pelajaran, kiamat itu terjadi menimpa seburuk-buruknya makhluk, yaitu orang-orang kafir. Ulaika hum syarrul bariyah, kata Allah, mereka adalah seburuk-buruknya makhluk. Dan Nabi SAW telah mengabarkan dalam hadis-hadis yang sahih, orang-orang beriman menjelang hari kiamat, semuanya akan diwafatkan oleh Allah dengan sebuah angin yang berhembus dari arah Yaman dan akan melewati semua orang yang beriman dan mewafatkan mereka semuanya. Sehingga tidak tersisa di muka bumi ini orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Tidak ada lagi seorang muslim. Yang tersisa hanya orang kafir, barulah terjadi kiamat. Jemaah sekalian, kita sering lihat musibah-musibah terjadi, padahal itu bukan kiamat, tapi kita sudah ngeri melihatnya. Bagaimana lagi dengan kiamat? Yang terakhir, yang keempat, pelajaran umum yang bisa kita petik dari keseluruhan hadis yang terdapat dalam bab ini, yaitu at-tahdzir 'ani syirki wa wasailihi wa ma yuqarribu ilaihi mahma kana qasdu sahibi tilkal wasail. Peringatan keras agar kita menjauh dari kesyirikan dan pintu-pintunya, serta jalan-jalan yang mendekatkan kepadanya, walaupun niat seseorang itu baik, akan tetapi tetap dilarang keras melakukan sesuatu yang bisa menjerumuskan pada kesyirikan, apalagi kesyirikan itu sendiri. Jadi ini pelajaran umum, berlaku umum, bukan hanya beribadah di kuburan, apapun itu, baik ucapan maupun perbuatan yang bisa mengantarkan kepada syirik, maka wajib kita jauhi. Tidak dibolehkan mendekati syirik walaupun dengan niat yang baik. Insyaallah taala di bab-bab yang akan datang, penulis masih akan menjelaskan kepada kita bentuk-bentuk perbuatan yang bisa menjerumuskan dalam kesyirikan, begitu pula contoh-contoh kesyirikan itu sendiri. Walhamdulillah, kita telah selesai dari bab ini. InsyaAllah kita lanjutkan tanya-jawab setelah solat isyak. Wabillahi taufiq. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'd. Fa ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Bismillah, apa hukumnya salat di masjid yang di dalam arealnya tidak ada kuburan, tapi di depan tembok imam itu ada kuburan si pembangun atau pewakaf masjid? Pertama, kalau kuburan itu diagungkan manusia, mereka datang ke masjid itu untuk berbuat kesyirikan dengan cara mengagungkan penghuni kubur tersebut, maka masjid ini secara mutlak harus kita hindari. Masjid tempat dilakukan kesyirikan. Nabi sallallahu alaihi wasallam dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala salat di tempat orang melakukan kekafiran, yaitu di Masjid Dirar. La takum fihi abadan, kata Allah, jangan kamu salat di masjid itu selama-lamanya. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabat untuk membakar masjid tersebut. Tapi yang membakar ini adalah pemerintah, bukan masyarakat. Yang kedua, kalau itu hanya sekedar kuburan dan tidak diagungkan, maka kita lihat dia di areal mana. Kalau masih dalam areal masjid, maka tidak boleh. Apalagi di arah kiblat. Di arah kiblat itu yang paling parah. Jadi kalau dia masih di tanah wakaf milik masjid, maka hukumnya sama dengan hukum masjid. Dan jemaah sekalian, ini mungkin banyak kita dengar kasus seperti ini, karena dia yang wakaf sehingga dia dikuburkan di tanah wakaf tersebut, tanah milik masjid. Apakah dia memang ingin dikubur di situ sehingga dia berwasiat? Dan wasiat seperti ini bagi keluarga enggak boleh ditunaikan. Walaupun pada asalnya wasiat itu wajib, tapi kalau disuruh berbuat dosa ya enggak boleh. Ataukah dia dikubur walaupun dia enggak minta dikubur di situ? Maka jemaah sekalian, ini tambah dosa yang lain. Dosa apa? Mengambil milik orang. Itu kan sudah bukan milik dia, karena dia sudah wakafkan. Milik kaum muslimin. Itu sudah milik kaum muslimin. Milik masjid, milik umum. Kenapa dia ambil untuk kepentingan dirinya? Dan juga mungkin masuk ke dalam celaan terhadap orang yang mengambil kembali pemberiannya. Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan seperti anjing yang menjilat kembali ludahnya. Itu perumpamaan orang yang mengambil kembali pemberiannya. Jadi sudah kasih untuk kaum muslimin, sudah wakaf, kenapa dia ambil lagi buat kuburan dia? Walaupun dia enggak ambil semuanya, hanya sebagian, tapi kan sudah dikasih sebagai wakaf. Dan itu sama saja dia membatalkan pahalanya. Bahkan pahala yang dia wakafkan semua tanah wakaf itu, bukan hanya bagian kuburannya. Kenapa? Karena masjidnya sudah enggak bisa dipakai sholat. Jadi ini bahaya besar. Dia sudah dapat pahala wakaf tanah untuk masjid, pahala yang mengalir, kemudian masjid itu dijadikan kuburannya, maka sama saja dia membatalkan pahalanya. Sebab masjid itu sudah enggak boleh lagi dipakai untuk sholat, sebagaimana hadis-hadis yang sahih yang sangat banyak yang telah kita pelajari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang keras sholat di masjid yang ada kuburan tersebut. Laknatullahi al-Yahudi wal-Nasara ittakhadhu kubura anbiya'ihim masajida. Allah melaknat Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai tempat ibadah. Baik. Tapi jemaah sekalian, kalau posisinya di luar areal masjid dan tidak diagungkan kuburannya dan ada batas yang jelas, ya minimal batas itu adalah tembok masjid. Kalau ada pagar lebih bagus lagi, maka tidak mengapa insyaallah ta'ala. Ya. Apakah bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan menggunakan musik termasuk penghinaan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dan apakah dapat dihukumi murtad? Jemaah sekalian, permasalahan ini dijelaskan para ulama dalam buku-buku fikih, termasuk murtad atau termasuk penyebab murtad karena menghina Allah ataupun menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau menghina syariat, yaitu berzikir disertai musik. Itu penghinaan. Kenapa penghinaan? Karena musik itu hal yang diharamkan. Bagaimana bisa hal yang diharamkan kita gunakan untuk beribadah kepada Allah? Itu penghinaan. Secara perbuatan ini dihukumi murtad. Akan tetapi orangnya belum tentu bisa kita vonis kafir murtad. Mungkin dia diberi uzur karena kebodohan. Karena kebodohan. Dan rata-rata mereka bodoh dalam hal ini. Mereka enggak tahu hukum musik. Malah mereka anggap ini ibadah yang sangat baik. Ya, solawatan sambil nyanyi-nyanyi dengan alat musik. Itu kebodohan. Oleh karena itu, tidak otomatis mereka dikafirkan. Perbuatan ini adalah kufur karena termasuk penghinaan. Tapi jika dia tidak bermaksud menghina dan dia tidak mengerti hakikatnya, maka dia tidak dikafirkan, dia diberi uzur karena kebodohan. Beda dengan yang sudah jelas-jelas penghinaan. Beda. Seperti orang lagi sholat, setel musik, kemudian dia joget lagi sholat. Itu sudah jelas-jelas penghinaan. Kalau seperti ini kan mereka tidak paham. Baik. Apa hukumnya seorang muslim mendirikan masjid yang di lingkungannya ada kuburan dan mengkultuskan orang tersebut sebagai orang yang soleh? Sama hukumnya. Seperti dalil-dalil yang sudah kita pelajari, ini adalah termasuk dosa besar, dilarang keras oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bolehkah kita berziarah ke makam-makam para wali seperti Sunan Ampel dan lainnya dengan niat memang ingin berziarah tanpa berdoa dan ingin tahu isinya seperti apa? Dan ini dilakukan sesekali, tidak sering-sering, apa boleh? Jemaah sekalian, kalau misalkan tempat itu sudah masyhur, misalkan ya, sudah masyhur sebagai tempat orang berbuat kesyirikan, maka kita enggak boleh ke tempat itu kecuali untuk satu tujuan saja, yaitu amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau antum datang ke sana, antum ceramah, ya, ini dilarang, ini enggak boleh, ya enggak apa-apa. Iya. Kalau misalkan tempat itu sudah dijadikan betul-betul tempat kesyirikan dan kekufuran, kita enggak boleh datang ke tempat-tempat seperti itu kecuali dengan satu tujuan, amar ma'ruf nahi mungkar. Jangankan kesyirikan, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyajlis 'ala ma'idatin yudaru 'alaiha al-khamru." Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, janganlah dia duduk di depan sebuah meja yang padanya ada khamar. Walaupun dia enggak minum. Enggak boleh kita duduk di depan orang-orang yang lagi minum khamar. Walaupun kita enggak minum, dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kalau dosanya lebih besar daripada khamar, kesyirikan dan kekufuran. Iya. Tapi kalau misalkan itu bukan tempat kesyirikan, berziarah ke makam para wali sama dengan makam kaum muslimin yang lain, disunahkan untuk mendoakan mereka, bukan berdoa kepada mereka, tapi mendoakan mereka. Mendoakan mereka dan mengingat mati. Ini dua tujuan ziarah kubur. Untuk mendoakan penghuni kubur itu, agar mereka diampuni oleh Allah, dan untuk mengingat mati. Ya, pada asalnya sunnah. Tapi kalau cuma pengen lihat-lihat, lihat buka aja di internet. Nggak usah repot-repot ke sana. Jadi itu bukan tujuan yang benar kalau cuma pengen lihat-lihat. Ada yang mengatakan kajian seperti ini mewajibkan yang sunnah. Jawabannya itu tidak benar. Kalau memang hukumnya sunnah, maka tidak boleh kita wajibkan. Begitu pula sebaliknya, yang wajib jangan kita bilang sunnah. Hanya saja terkadang ulama beda pendapat. Terkadang ulama beda pendapat dalam satu hukum. Yang lain berpendapat itu sunnah, yang lain berpendapat wajib. Itu hal yang biasa. Itu hal yang biasa. Namun jemaah sekalian, perlu saya ingatkan di sini, istilah sunnah itu bisa memiliki makna yang berbeda-beda sesuai konteks pembicaraan kita. Kalau kita sedang berbicara hukum-hukum fikih, maka sunnah yang dimaksud adalah mustahab. Yaitu, apabila kita kerjakan kita berpahala, apabila kita tinggalkan kita tidak berdosa. Apa lawannya? Makruh. Lawannya adalah makruh. Kalau konteks kita sedang berbicara fikih. Tapi kalau kita lagi bahas akidah, manhaj, metode beragama, atau syariat secara keseluruhan, maka sunnah itu bermakna ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat secara keseluruhan, baik itu akidah maupun amalan. Dan sunnah dengan makna ini, lawannya bukan makruh. Apa lawannya? Bid'ah. Dalilnya apa? Hadis Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'i ar-rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Tamassaku biha wa addu 'alaiha bin nawajil." Hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnahku. Dan sunnah al-khulafa ar-rasyidin yang telah mendapatkan petunjuk sepeninggalku. Para sahabat beliau, terutama khalifah yang empat. Pegang erat sunnah itu dan gigit dengan gigi geraham kalian. Lihat, ada perintah ditambah dua penekanan. Kata Nabi SAW, hendaklah kalian mengikuti sunnahku. Pegang kuat-kuat, pegang erat-erat. Gigit dengan gigi yang paling kuat. Sudah Nabi SAW perintah seperti ini, lalu kita bilang, kalau enggak dikerjakan, enggak apa-apa. Kan bertentangan. Enggak mungkin itu sunnah dalam makna pembicaraan fikih. Sudah ditekankan dengan minimal 3 penekanan, 3 kalimat penekan. Enggak mungkin sunnah di situ bermakna kalau dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan enggak apa-apa. Enggak mungkin. Kemudian perhatikan lanjutan hadis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi peringatan lawan daripada sunnah. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa fi riwayatin wa kulla dhalalatin finnar. Jauhilah oleh kalian perkara-perkara baru dalam agama, karena setiap yang baru dalam agama itu adalah bid'ah, dan setiap bid'ah itu adalah sesat, dan setiap yang sesat tempatnya neraka. Disebut sesat dan diancam neraka. Tidak mungkin hukumnya hanya makruh. Kalau dikerjakan tidak berdosa, enggak mungkin. Dibilang sesat dan diancam dengan neraka. Jadi ini adalah dalil. Sunnah yang dimaksud di sini adalah petunjuk-petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam secara keseluruhan. Terutama dalam hal akidah, itu disebut sunnah. Makanya ada kitab-kitab ulama membahasnya akidah, bukan membahas fikih. Judulnya as-sunnah. Seperti as-sunnah karya Al-Khallal. Syarhus sunnah karya Al-Muzani. Usulus sunnah karya Imam Ahmad. Dan itu hampir-hampir tidak membahas fikih. Ada sedikit saja terkait dengan fikih. Tapi dia masuk dalam permasalahan prinsip sunnah. Jadi para ulama menulis buku itu dengan judul sunnah, tapi isinya wajib. Termasuk beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada hari akhir, beriman kepada takdir. Itu hukumnya bukan sunnah dalam permasalahan fikih. Jadi jangan salah paham dengan makna sunnah. Baik. Kalau kita belajar usul fikih, sunnah lain lagi artinya. Dalam usul fikih, sunnah yang dimaksud adalah selain Al-Quran atau hadis. Sunnah adalah hadis, bukan Al-Quran. Iya. Kalau kita belajar ilmu hadis, lain lagi makna sunnah, yaitu setiap yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik itu ucapan, perbuatan maupun penetapan beliau ataupun sifat beliau, itu makna sunnah dalam hadis. Jadi tergantung konteks pembicaraan. Baik, ada anggapan bahwa kajian sunnah seperti ini itu eksklusif, tertutup. Ustadz-ustadznya khusus dari kalangan sendiri. Jemaah sekalian, kalau eksklusif yang dimaksud pesertanya, maka tentu itu tidak benar. Ini umum. Berlaku umum. Jadi enggak ada yang kita batasi. Apakah dari pemerintah, dari masyarakat, silahkan, bebas. Dan tidak ada yang kita tutup-tutupi. Tidak ada pula ajaran-ajaran kita yang sifatnya rahasia dan sifatnya umum. Karena kita enggak punya kelompok rahasia. Tidak ada. Mungkin pada sebagian kelompok ada seperti itu. Bahkan ada juga mengaku ahlus sunnah, mengaku salafi. Tapi dia punya dua bentuk dakwah. Ada yang rahasia, yang mereka tutup-tutupi, enggak boleh ketahuan orang luar. Bahkan orang dalam pun dikasih tahu ilmu itu atau pengetahuan tentang itu dilihat levelnya. Dilihat level. Kalau masih level bawah, ya agak sulit mengetahui rahasia-rahasia level atas. Bahkan tidak tahu keseluruhan aktivitas lembaga atau gerakan tersebut. Mereka enggak ngerti. Makin ke atas dia makin paham. Karena makin dikasih tahu, sebab dilihat semakin loyal. Itulah namanya al-hizbiyah. Kita enggak seperti itu. Umum, bebas. Tidak ada yang ditutup-tutupi, semua jelas. Kita berusaha berdasarkan dalil Al-Quran was-sunnah. Semua yang kita bicarakan, insya Allah bisa dipertanggungjawabkan. Ada ayatnya, ada hadisnya, dan ada penjelasan-penjelasan para ulama dari kalangan ahlus sunnati wal jamaah. Adapun kalau yang dimaksud pematerinya, maka itu betul. Pemateri harus eksklusif, harus tertutup, harus khusus, hanya dari kalangan ahlus sunnati wal jamaah. Apa alasannya? Minimal dua alasannya. Yang pertama, itulah perintah syariat. Itulah perintah syariat. Dalil-dalil sangat banyak. Dalil-dalil sangat banyak. Di antaranya surat Ali Imran ayat ke-7. Allah Azza wa Jalla berfirman, فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْكُ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ. Adapun orang-orang yang di hati mereka ada penyakit kesesatan, maka mereka akan mencari-cari dalil-dalil yang mutasyabih, yang belum jelas bagi kebanyakan orang, sehingga orang itu bisa ditipu dengan menggunakan dalil tersebut. Ibtigha' al-fitnah, yang mereka inginkan adalah menyesatkan. Wabtigha' ta'wilih, dan membuat penafsiran tersendiri yang berbeda dengan pemahaman ahlus sunnati wal jamaah. Dalam hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, dan hadis ini disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam menafsirkan ayat ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'aita alladhina yattabi'una ma tashabaha minhu faulaika alladhina sammallah fahdharuhum." Kalau kamu lihat orang-orang yang mencari dalil-dalil yang mutasyabih, yang belum jelas bagi kebanyakan orang, lalu mereka tafsirkan semaunya, tidak merujuk kepada pemahaman yang benar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka itulah yang Allah maksudkan dalam ayat ini, fahdharuhum, jauhi mereka. Itu perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak mengatakan ambil baiknya, buang buruknya. Beliau bilang jauhi mereka. Jauhi mereka di sini pun bermakna umum. Jangankan dijadikan sebagai guru atau ustadz atau pengajar, pemateri kajian, dijadikan teman dekat pun tidak boleh. Apalagi dijadikan suami atau istri. Beda manhaj. Yang satu mengikuti sunnah, yang satu mengikuti kesesatan, penyimpangan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memerintahkan untuk jauhi, bukan dijadikan teman dekat. Ini alasan yang pertama. Dan masih banyak dalil-dalil yang lain. Masih banyak dalil-dalil yang lain. Sebab yang kedua, kenapa kita harus selektif dan eksklusif dalam masalah pemateri? Untuk melindungi saudara-saudara kita atau komunitas kajian kita atau jamaah masjid kita dari kesesatan. Coba kalau enggak diseleksi, mungkin masuk orang yang punya pemahaman teroris, ya jamaah akan terpengaruh. Jamaah sekalian, ini di antara mudarat besar. Orang salah berguru jadi teroris. Dari mana dia belajar pemahaman teroris? Dari mana dia berani bunuh orang, bom bunuh diri? Dari gurunya kan? Gurunya yang ngajari, atau minimal teman dekat. mengajarkan kepada dia kesesatan-kesesatan, akhirnya dia terpengaruh. Atau mengajak masyarakat untuk membenci pemerintah, mencaci maki pemerintah, melengserkan pemerintah. Itu diantaranya yang harus kita jaga. Jangan sampai masuk para da'i seperti itu, para ustadz seperti itu. Jadi maksud eksklusif di sini bukan pula maknanya menolak semuanya, tidak. Yang menyampaikan yang benar, kita terima. Kita persilahkan, kita bantu. Kalau dia seorang ahlu sunnah, menyampaikan yang benar. Tapi kita harus selektif. Kalau kita sudah ketahui dia adalah da'i yang suka memanas-manasi masyarakat misalkan, untuk turun ke jalan melawan pemerintah, mengangkat senjata, mencaci maki pemerintah di medsos. Ini namanya pemahaman khawarij. Atau mengkafirkan sesama kaum muslimin. Ini pemahaman khawarij, pemahaman syiah juga. Jadi semua kelompok-kelompok sesat itu, kalau kita pegang kebijakan di satu masjid, wajib bagi kita untuk memblokir mereka. Tidak boleh diberikan akses untuk ceramah di masjid. Kalau kita ngundang mereka, kita juga ikut berdosa. Ada 100 jamaah yang hadir, termakan kesesatannya, kita ikut menanggung dosa 100 jamaah. Jadi hati-hati jamaah sekalian. Sebagai panitia kajian, jangan main-main. Sebagai DKM masjid, jangan main-main. Itu bisa ikut menanggung ratusan jamaah yang hadir, atau bahkan ribuan. Kalau mempersilahkan pemateri yang menyimpang, yang sesat. Rasulullah SAW mengingatkan, "Man da'a ila dolalatin, kana lahu minal ithmi, mithlu athami man tabi'ahu, la yankusu dhalika min athamihim syai'an." Siapa yang mengajak kepada kesesatan, dia akan menanggung dosa-dosa orang yang melakukannya tanpa mengurangi dosa-dosa mereka sedikitpun. Ada yang bilang ziarah kubur itu harus berwudu terlebih dahulu. Saya belum tahu dalilnya. Selama tidak ada dalilnya, maka kita tidak boleh mewajibkan atau bahkan mensunahkan. Akan tetapi menjaga wudu secara umum dianjurkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La yuhafiz 'alal wudu illa al-mu'min." Tidak ada yang menjaga wudu kecuali orang yang beriman. Apakah berdoa untuk mayit di kuburan sebaiknya menghadap kiblat? Benarkah itu? Dalil umum, secara umum lebih afdal berdoa menghadap kiblat, tapi tidak wajib. Berdoa menghadap kiblat itu lebih afdal, tidak wajib. Iya. Kalau kita dikubur, mendoakan penghuni kubur, tidak harus menghadap kiblat. Bagaimana hukumnya bekerja menjadi pilot, masinis, atau semacamnya, yang kemungkinan besar sholat Jumatnya selang-seling, seminggu Jumatan, seminggu tidak? Kalau dia dalam kondisi safar, pilot, jarak jauh, jarak safar, begitu pula masinis kereta jarak safar, tidak masalah. Dia 6 bulan di pesawat pun enggak masalah. Ya, sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma 6 bulan di Azerbaijan beliau mengkasar salat. Tidak masalah. Hal yang tidak dilarang dalam syariat. Tapi kalau bukan jarak safar, bukan jarak safar, dan mungkin diatur jadwalnya penerbangan untuk tetap sholat Jumat atau kereta, maka wajib sholat Jumat. Iya. Kalau itu bukan jarak safar dan bisa diatur penerbangannya. Ana dulu pernah ikut latihan bela diri seperti beksi. Guru saya pernah mengajak saya dan teman saya untuk pergi ke kuburan orang yang pertama kali mengajarkan beksi, dan orang tersebut adalah orang kafir. Entah apa niat guru saya. Tetapi seperti memuliakan orang tersebut, apakah ini salah satu bentuk sifat syirik? Itu termasuk loyalitas kepada orang yang Allah murkai. apakah dia kufur atau tidak, maka loyalitas itu ada dua tingkatan. Kalau dia loyal kepada orang kafir karena setuju dengan kekafiran mereka, atau tidak setuju dengan Islam, maka itu adalah kekufuran juga. Tapi kalau sifat loyalnya hanya karena bersifat duniawi, seperti dia pendiri silat misalkan, maka ini adalah dosa besar, namun tidak sampai tingkat kekufuran. Dan saya pernah juga diajak melakukan acara ritual seperti mandi kembang, tapi bukan untuk mendapatkan ilmu kebal dan segala macam. Terus untuk apa? Kalau bukan ilmu kebal dan segala macam, untuk apa? Ya, supaya harum begitu. Ya, umumnya mereka untuk ilmu kebal atau ada keyakinan-keyakinan itu bisa bermanfaat. Menjaga diri, melindungi dari segala mara bahaya. Umumnya seperti itu. Walaupun kita enggak punya keyakinan itu, ya enggak boleh kita ikutan. Tidak boleh kita ikutan. Ya, itu adalah termasuk syirik. Iya. Coba antum ke hotel ada layanan mandi kembang, ya itu kan biasanya untuk harum-haruman saja. Ya, kalau di pencak silat, saya yakin itu karena ilmu kebal. Atau karena ada keyakinan-keyakinan dapat perlindungan dan lain-lain. Ya. Bagaimana hukum sholat menghadap ke toilet? Tidak masalah. Ya, misalkan kita di masjid ini, kalau ada toilet di sana, ya tidak apa-apa. Boleh. Tidak ada larangan dalam syariat. Yang dilarang di dalam toilet itu sendiri. Ya, kalau misalkan terkunci di toilet, gak ada tempat sholat lain, terkunci, gak bisa keluar. Waktu sholat sudah mau habis, boleh sholat di toilet. Dalam kondisi darurat seperti itu. Tapi kalau tidak, maka tidak boleh. Saya seorang akhwat yang baru hijrah. Saya seorang introvert tertutup. Jadi tidak punya teman yang baik atau solehah. Saya sudah berdoa dan minta sama Allah agar dikasih teman-teman yang soleh, yang baik. Tapi untuk kedua kalinya, saya dipertemukan oleh kawan-kawan yang soleh, namun mereka para ikhwan. Bagaimana cara bergaul yang baik antara ikhwan dan akhwat? Jadi beliau sudah dipertemukan dengan kawan-kawan yang soleh, namun ikhwan. Gimana cara bergaul yang baik? Yang paling baik, menikah. Minta dinikahi, itu yang paling baik. Kalau ada yang disukai, tidak apa-apa seorang wanita minta dinikahi oleh ikhwan tersebut, tapi jangan minta langsung. Bilang sama orang tuanya, suruh orang tuanya menghubungi ikhwan itu. Gak apa-apa, bagus. Kemudian harus tetap dijaga, pandangan mata dijaga, interaksi berbicara, tidak boleh berbicara kecuali hal yang penting untuk dibicarakan. Tidak boleh berinteraksi kecuali yang penting untuk dibicarakan. Tidak boleh pula berdua-duaan dan seterusnya. Harus tetap dijaga. Ya. Bahkan kalau memungkinkan berinteraksi dengan perantara, itu lebih bagus lagi. Misalnya akhwat ini punya mahramnya, punya kakak laki-laki, adik laki-laki. Berinteraksi dengan ikhwannya melalui perantara tersebut, itu lebih menjaga dirinya. Iya. Adapun sifat tertutup. Apa maksud tertutup di sini? Saya kurang paham. Hanya saja, saya bisa kategorikan dua hal. Yang pertama, tidak suka berbicara masalah pribadi, rahasia-rahasia pribadi. Maka itu hal yang baik. Tapi kalau masuk tertutup di sini, sulit bergaul, maka ini tidak baik. Harus dirubah. Rasulullah SAW pernah mengatakan, al-mu'minu ma'lufun. Orang mukmin itu mudah bergaul. Orang mukmin itu mudah bergaul. Ya, jadi, kalau maksudnya tertutup, sulit bergaul, itu harus dirubah, harus berusaha untuk bergaul dengan para akhwat. Dan juga teruslah berdoa, bersungguh-sungguh dalam berdoa, lebih tingkatkan doanya, lebih sungguh-sungguh lagi. Yang terakhir jemaah sekalian, apakah hukum sholat sunnah qobliyah isya? Apakah dianjurkan atau tidak? Jemaah sekalian, setahu saya tidak ada dalil khusus, tapi ada dalil umum. Hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Baina kulli adhanaini salatun." Baina kulli adhanaini salatun. Antara dua azan terdapat salat. Antara dua azan terdapat salat. Beliau sebut dua kali. Kemudian beliau berkata yang ketiga, liman syaa, bagi yang mau. Artinya sunnah. Hadis ini umum. Mencakup semua solat. Maka di antara dua adzan ada solat sunnah. Apa maksudnya di antara dua adzan? Antara adzan dan iqamah. Antara adzan dan iqamah dianjurkan solat. Sehingga hadis ini bermakna umum. Semuanya kalau begitu. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Dianjurkan. Iya. Dan jemaah sekalian, sebagai pelengkap tambahan faedah, yang ditekankan bagi kita untuk dijaga solat sunnah adalah 12 rakaat. Itulah yang disebut sunnah muakkadah, yang lebih ditekankan. Ada dua hadis yang menjelaskan tentang ini. Hadis yang pertama, hadis Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, atau Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata, "Hafiztu minan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam asyra raka'atin." Aku menghafal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 rakaat. Raka'ataini qabla dzuhri wa raka'ataini ba'daha. 2 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat setelahnya. Wa raka'ataini ba'dal maghribi fi baitihi wa raka'ataini ba'dal isya fi baitihi wa raka'ataini qabla subhi. Kemudian 2 rakaat setelah maghrib di rumah beliau, 2 rakaat setelah isya di rumah beliau, dan 2 rakaat sebelum subuh. Jadi semuanya ada 10. Dua lagi yang mana? Kan 12 tadi kita katakan. Disebutkan dalam hadis yang berikutnya, yaitu hadis Ummu Habibah radhiyallahu anha, diriwayatkan At-Tirmidzi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla fi yaumin wa lailatin thintai asyrata raka'atan buniya lahu baitun fil jannah." Siapa yang salat dalam sehari semalam 12 rakaat, akan dibangunkan untuknya sebuah rumah di surga. Arba'an qabla dzuhri. 4 rakaat sebelum zuhur. Wa raka'ataini ba'daha, dan 2 rakaat setelahnya. Wa raka'ataini ba'dal maghrib, dan 2 rakaat setelah maghrib. Wa raka'ataini ba'dal isya, dan 2 rakaat setelah isya. Wa raka'ataini qabla salatil fajri salatil ghadah, dan 2 rakaat sebelum salat fajar, salat yang dilakukan di waktu subuh. Jadi menjadi 12 karena sebelum zuhur 4 rakaat. Adapun di hadis sebelumnya sebelum zuhur 2 rakaat. Tapi maksud 4 di sini tetap dilakukan 2-2. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Sebagaimana hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shalatul laili wan nahari mathna mathna." Salat malam dan siang dikerjakan 2-2. Dan untuk solat sebelum maghrib itu juga ada hadis khusus. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Sallu qabla salatil maghrib." Salatlah kalian sebelum salat maghrib. Jadi ada hadis khusus. Begitu pula ada hadis khusus 4 rakaat sebelum asar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rahimallahu imra'an shalla qabla al-'asri arba'an." Semoga Allah merahmati seseorang yang melakukan sholat sebelum asar 4 rakaat. Juga sama, dikerjakan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Jadi jemaah sekalian, untuk qobliya isya, setahu saya tidak ada hadis khusus, tapi tetap dianjurkan.